Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa la hawla wa la wala quwwata illa billah ma ba'd. Khairul rahim wa rahimakumullah. Satu prinsip Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah al-ilmu qabla al-qaul wal amal. Ya, berilmu sebelum berucap dan beramal dalam rangka pengamalan. Prinsip ini kita dua malam ini insyaallah akan membaca satu pembahasan terkait dengan masalah udhiyah wa dzakah. Pembahasan terkait dengan masalah kurban dan penyembelihan hewan. Subhanallahi rahimahullahu taala punya risalah yang saya pegang di sini, ahkam bi ahkam al-udhiyah wa dzakah. Kemudian beliau ringkas ringkasannya di sebut dengan talkhis kitab ahkam udhiyah wa dzakah. Ya, adapun yang kita pegang ini, yang antum pegang fotokopian itu adalah beberapa poin yang saya coba pilih, saya saring yang mudah untuk kita baca, yang diambil dari kitab tersebut, talkhis di kitab ahkam udhiyah wa dzakah. Itu adalah ringkasan-ringkasan poin-poin pilihan yang insyaallah kita baca malam ini dan malam besok insyaallah. Ini adalah ibarah dari poin-poin yang terdapat dalam kitab talkhis kitab udhiyah wa dzakah disebut Utsaimin rahimahullahu taala. Di pasal yang pertama beliau rahimahullahu taala menyebutkan fi ta'rif al-udhiyah wa hukmiha, definisi udhiyah dan hukum udhiyah yang mungkin sudah sering kita baca. Kata beliau rahimahullahu taala, udhiyatu ma yudbahu min bahimatil an'am ayyama idil adha bisababil idi taqarruban ila Allah azza wa jalla. Udhiyah adalah hewan yang disembelih yang berupa bahimatul an'am. Ya, tadi pagi tadi siang kita baca bahimatul an'am, yakni unta, sapi, kambing. Ayyam Idul Adha, di hari-hari Idul Adha, maksudnya di hari tanggal 10, 11, 12, 13 hari Tasyrik. Bisabab al-Id, dengan sebab Id, taqarruban ila Allah azza wa jalla. Iya. Di dalam majmu' fatwa beliau rahimahullah, Syaikhul Utsaimin rahimahullah berkata dalam majmu' fatwa Syaikhul Utsaimin rahimahullah, kata beliau, Al-Udhiyah itu adalah hiyadzabihatu allati yataqarrubu bihal insani ilallah, adalah sembelihan yang seorang bertaqarrub kepada Allah dengannya. Kurban adalah sembelihan yang seorang bertaqarrub kepada Allah dengannya. Fi'idil adha wal ayyamit tasriq ba'dah, di hari Idul Adha dan hari-hari tasriq setelah Idul Adha. Itu definisi udhiyah yang kata Ibnu Taimin dalam Al-Qaul Mufid, adzabaih al-masru'ah, sembelihan yang disyaratkan ada tiga, al-hadiyu, kemudian al-udhiyah dan aqiqah. Kata beliau rahimahullah, wa hiya min sya'airil Islam udhiyah, ibadah kurban itu adalah termasuk syiar-syiar Islam. Al-masru'ah yang disyariatkan bi kitabillahi ta'ala wa sunnati rasulih sallallahu alaihi wasallam wa ijma'il muslimin. Ibadah kurban itu disyaratkan berdasarkan Al-Quran, kitabullah, ya berdasarkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan ijma' kaum muslimin. Kata beliau, qala Allah ta'ala, di antara yang kita nukil dalil-dalil Al-Quran yang beliau sebutkan adalah dalam surat Al-Kautsar. Qala Allah ta'ala, fasholli li rabbika wanhar. Wa bi sahih Bukhari an Anas bin Malik radhiyallahu anhu qala, kata beliau, dhahan nabiyyu sallallahu alaihi wasallam bi kabshain amlahain. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pernah berkurban dengan dua kambing kibas amlahain yang ada corak warna hitam putihnya. Oh, iya, ada bercampur warna hitam dan putih. Zabahahuma biyadih, beliau menyembelih dengan sendiri, dengan tangannya sendiri. Wasamma wa kabbara, beliau membaca basmalah dan bertakbir, bismillah, Allahu akbar. Wada'a rijlahu ala safahihima, dan beliau meletakkan kakinya di bagian samping leher ya hewan yang disembelihnya. Ini diantara yang sudah sebutkan di dalam kitab aslinya. Syaikhul Utsaimin rahimahullah menyebutkan bahwasanya dalil dari sunnah itu ada yang berupa ucapan, ada yang berupa perbuatan, dan ada yang berupa takrir. Tiga-tiganya ada. Ada yang berupa ucapan Rasul, ada yang berupa perbuatan Rasul, dan juga ada takrir beliau. Iya, ketika melihat sahabat berkurban, beliau mentakrir. Adapun ijma di dalam kitab aslinya, beliau menukil ucapan Ibnu Qudamah rahimahullahu taala. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ajma'al muslimun ala masru'iyatil udhiyah. Kata Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, ijma' kaum muslimin ya tentang disyariatkannya udhiyah. Ijma kaum muslimin atas disyariatkannya udhiyah, ini kurban. Itu dalil disyariatkannya kurban. Kemudian kata beliau Kita baca lagi. Wakhtalafu hal hiya sunnatun muakkadatun aw wajibatun la yajuzu tarkuha. Kata beliau, dan mereka para ulama berselisih, apakah hukumnya adalah sunnah muakkadah atau hukumnya wajib yang tidak boleh ditinggalkan. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, fa dhahabal jumhurul ulama ila annaha sunnatun muakkadah. Jumhur ulama berpendapat hukumnya sunnah muakkadah. Wa huwa madhhabu Syafi'i wa Malik wa Ahmad bil masyhur anhuma. Iya, pendapat Imam Syafi'i, Imam Malik, dan pendapat Imam Ahmad yang masyhur dari satu pendapat beliau rahimahullahu ta'ala. Iya. Namun di dalam kitab asal, kitab aslinya, ada tambahan penting. Yaitu ucapan beliau rahimahullahu ta'ala, kata beliau, lakin sarraha kathirun min arbabi hadal qaul bi anna tarkaha yukrah lil qadir. Iya. Namun kata beliau, telah menegaskan banyak dari tokoh-tokoh yang berpendapat yang pertama ini. Apa pendapat orang? Sunnah muakkadah. Namun walaupun mereka menyatakan sunnah muakkadah, kata beliau, banyak dari tokoh para ulama yang berpendapat dan pendapat pertama ini, mereka menyatakan bi anna tarkaha yukrah lil qadir, dibenci. Iya. Kalau seorang yang punya kemampuan meninggalkannya. Iya. Walaupun mereka menyatakan sunnah, tapi kalau ada yang mampu tidak kurban, yukrah, dibenci. Demikian bahkan sebagian juga ada pendapat yang mereka yang menyatakan sunnah, diduga di sini oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, annaha idza tarakaha ahlu baladin qutilu 'alaiha li'annaha min sya'airil Islam. Itu mereka walaupun menyatakan sunnah, tapi keras bagi yang meninggalkannya kalau mampu. Bahkan di sini menyatakan sebagian mereka berkata, kalau penduduk satu negeri semuanya meninggalkan amalan ini, maka diperangi karena udhiyah, karena ibadah kurban ada termasuk syairul Islam, termasuk syiar-syiar Islam. Iya, ini yang pertama. Jadi ketika mereka berpendapat sunnah, bukan kemudian mengentengkannya, tapi justru keras kepada yang meninggalkan ibadah ini bagi yang mampu. Qala, kata beliau rahimahullahu ta'ala, wa dhahaba akharun ila annaha wajibatun. Dan berpendapat ulama yang lain bahwa hukum kurban adalah wajib. Wa huwa madhhabu Abi Hanifah wa ihda riwayatain an Ahmad, dan satu riwayat dari pendapat Imam Ahmad. Wa ikhtarahu Syaikh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dan ini yang dipilih oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala di dalam kitab asal. Di sini kata beliau, Qala Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wal adharu wujubuha, yang paling kuat itu adalah wajibnya kurban, yaitu udhiyah. Kenapa kata beliau rahimahullah ta'ala, fa innaha min a'zami syairil Islam, karena ibadah kurban itu termasuk syiar Islam yang terbesar, termasuk yang paling agung dari syiar Islam adalah ibadah kurban. Wahiyan nusukul am pijamin amsar, ini adalah satu ibadah yang merata, iya, di seluruh negeri pelosok, semua negeri mereka bareng-bareng kurban di hari tersebut. Qada wan nusuku makrunun bisalah, dan kini adalah ibadah yang diiringi digandengkan dengan salat. Wahia min millati Ibrahim, dan termasuk millah Ibrahim, alladhi umirna bittiba'i millatih, iya, yang kita diperintah untuk mengikuti millah Ibrahim. Kata beliau rahimahullah, wa qad ja'atil ahadits bil amri biha, ini masih lanjut ucap Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan telah datang hadis-hadis memerintahkannya, memerintahkan kurban. Qala kata Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala, wa nufatul wujub laisa ma'hum nas, kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, dan orang-orang yang menafikan wajibnya kurban tidak ada bersama mereka nas, ya, dalil yang sharih yang menegaskan tidak wajibnya kurban. Beliau berpegang dengan keumuman hukum asal, perintah itu wajib. Kata beliau, yang menyatakan tidak wajib, menafikan wajib, tidak ada bagi mereka nas. Ilahi riqalihi rahimahallahu ta'ala. Itu ucapan Ibnu Taimiyah rahimahallahu ta'ala. Ya, di antara yang berpendapat wajib adalah Ibnu Taimiyah rahimahallahu ta'ala. Iya. Adapun di dalam kitab asal ini yang sudah sering saya baca, kata Ibnu Taimiyah rahimahallahu ta'ala, setelah membawakan ya pembahasan ini terkait dengan masalah apa hukumnya wajib atau sunnah, ya, sampai mungkin 7 halaman beliau bahas. Kesimpulannya kata beliau, adillah dalam masalah ini wajib atau sunnah, takunu mutakafi'ah, itu hampir sama kuat, masing-masing sama kuat. Wasuluku sabil ihtiyat, maka untuk menempuh jalan kehati-hatian, alla yada'aha mal kudrah adaiha, jangan seorang meninggalkan ibadah kurban kalau punya kemampuan. Iya. Apa batasan kemampuannya kemarin? Ingat Bapak Lajis, ada uang lebih, setelah disisihkan untuk nafkah 4 hari. Iya, dan uang lebih tersebut cukup untuk buat kurban. Iya, kalau kita mungkin sekarang uang lebih tersebut ada cash atau ada di rekening, sama. Iya, cukup untuk beli hewan kurban. Nah, itu masalah pertama. Di antara yang dibahas di dalam kitab asli, jadi sekali lagi ya, ini yang kita baca ini ringkasan dari ringkasan. Ya, ini kitab aslinya nih. Kemudian dari kesemuanya dalam talhis. Ya, kemudian itu poin-poinnya kita ambil. Ya, sengaja biar kita bisa selesai, kita ambil poin-poinnya. Di dalam kitab asli, kitab asalnya, Sufyan rahimahullah telah menyebutkan, kata beliau, wa dhabhul udhiyah afdalu min as-shadaqah bi thamaniha, menyembelih hewan kurban itu lebih afdal daripada sedekah dengan uangnya. Nassa alaihi al-Imam Ahmad rahimahullahu ta'ala. Jadi seorang punya uang 2 juta misalnya, bisa buat beli kambing kurban atau mau dia kasihkan ke fakir miskin 2 juta itu. Mana lebih afdal? Dua-duanya punya keutamaan. Tapi dalam di saat hari-hari kurban, Iya, dia gunakan untuk kurban lebih afdal. Kata beliau rahimahullahu taala, "Wa dzabul udhiyah afdal min ash-shadaqah bi tsamaniha." Nas oleh Imam Ahmad rahimahullahu taala. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullahu taala menyatakan, kata Ibnu Qayyim rahimahullahu, "Adzabuhu fi mawdi'ihi afdalu min ash-shadaqah bi tsamanihi walau zad." Bahkan itu berkali Ibnu Qayyim rahimahullah, walaupun walau sedekahnya lebih banyak daripada harga kurban. Harga kawan kurbannya 2 juta, dia sedekah 2 juta setengah. Tetap di hari-hari kurban itu lebih afdal berkurban dibandingkan sedekah dengan uangnya walaupun lebih dari nilai harga hewan kurbannya. Nah, kemudian beliau rahimahullahu taala menyebutkan alasan kenapa para ulama menyatakan menyembelih hewan kurban di hari-hari kurban lebih afdal daripada sedekah dengan uangnya. Secara ringkas, yang pertama kata beliau, karena annahu huwa amalun nabi sallallahu alaihi wasallam wal muslimin. Karena itulah amalan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin dari kalangan sahabat, tabi'in, dan lainnya. Iya, yaitu amalan mereka berkurban di hari-hari kurban di tanggal 10, 11, 12, 13 Hijriah. Walau kanat shadaqah bi tsamanihi bisan udhi afdal la ajalu ilaiha. Kalau seandainya sedekah dengan uang lebih afdal, niscaya mereka lakukan lebih afdal. Iya, tapi karena di hari-hari berkurban itu yang lebih afdal kurban, itulah amalan Nabi dan para sahabatnya. Yang kedua, saya ringkas kata beliau rahimahullah, juga menunjukkan bahwasanya dzabul udhiyah afdal min ash-shadaqah bi tsamaniha adalah di tahun ketika terjadinya majaah. Ketika terjadi kekurangan pangan, kelaparan menimpa di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah mereka untuk jangan kurban. Tidak melarang mereka kurban. Walaupun dalam keadaan kondisi ketika itu sedang kekurangan pangan. Ada sebutnya min rahimahullah wa yadullu ala anna dzabal udhi afdal min ash-shadaqah. Yang juga menunjukkan menyembelih kurban itu lebih afdal daripada sedekah dengan uangnya bi tsamaniha di hari-hari kurban. Annan nas asabahum sanatu majaa'. Kaum muslimin pernah tertimpa tahun paceklik kekurangan pangan di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fi zamanil udhiyah, dan kebetulan terjadi di hari-hari kurban. Walam ya'murhum bi sarfi tsamaniha ilal muhtajin. Tapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memerintah mereka untuk udah salurkan aja kurbannya untuk bantu, enggak ada. Bal aqarrahum 'ala dzabhiha. Bahkan beliau mentakrir sahabat untuk tetap kurban. Wa amarahum bi tafriqi lahmiha, dan memerintahkan mereka untuk membagikan daging hewan kurban kepada para muhtajin yang terkena majaah, kekurangan pangan. Kalau seandainya lebih afdal uangnya, nisa Rasulullah SAW akan merintahkannya, tidak akan beliau meninggalkan yang afdal. Iya, memerintahkan yang afdal. Ini yang kedua. Yang ketiga, juga alasan beliau kenapa sembelihan kurban lebih afdal daripada sedekah dengan uangnya di hari-hari kurban. Adalah tadi yang sudah kita baca, perselisihan para ulama. Sebagian menyatakan wajib kurban, sebagian mereka menyatakan sunnah. Dan tadi pendapat yang menyatakan sunnah pun apa tadi? Kata beliau, aktsaruhum, kebanyakan mereka, au katsirun minhum, atau banyak mereka menyatakan apa? Yukrah lil qadir tarkuha. Khilaf ainya, sebagian menyatakan wajib, sebagian menyatakan sunnah. Dan orang para ulama menyatakan sunnah pun menyatakan apa? Dibenci seorang yang punya kemampuan meninggalkan ibadah kurban. Ini menunjukkan bahwasanya yang afdol itu adalah di hari-hari kurban berkurban dibandingkan sedekah dengan uangnya. Yang berikutnya juga tabligh rahimahullah taala. Kenapa dzabul udhiyah menyembelih hewan kurban lebih afdal di hari-hari kurban dibandingkan sedekah dengan uangnya? Annan nas law 'adalu 'anhu ila sadaqah la ta'attalat sya'iratun 'azimatun nawwah Allah 'alaiha fi kitabihi fi iddati ayat. Iya, kalau seandainya orang-orang semuanya berpaling bersedekah dengan uangnya, iya, karena menganggap ini lebih afdal, akhirnya yang ini sedekah, yang ini sedekah, sehingga hilang syiar yang agung yang telah Allah muliakan di dalam Quran. Akhirnya tidak lagi yang kurban, masing-masing iya sedekah dengan uangnya, akan menyebabkan hilangnya satu syiar yang agung, yaitu ibadah kurban. Itu dari sini makanya Imam Ahmad menyatakan menyembeli kurban lebih afdal daripada sedekah dengan uangnya di hari-hari kurban. Nah, qala kata beliau rahimahullahu taala, al-fasl tsani syurutul udhiyah, syarat-syarat kurban. Ini saya ringkas. Yustaratul udhiyati sitatu syurut. Disyaratkan iya, untuk berkurban itu ada 6 syarat. Ahaduha yang pertama, antakuna min bahimatil an'am. Yang pertama, hewannya ada hewan yang masuk ke dalam kategori bahimatul an'am. Apa itu? Bahimatul an'am? Unta, sapi, kambing. Asani yang kedua, antablugas sinnal mahduda syara'an. Yang kedua, hewan-hewan tadi sudah masuk ke usia, sudah sampai usia yang ditetapkan dalam syariat untuk kurban. Iya, apa itu? Kalau unta berapa tahun? Telah genap 5 tahun. Kalau sapi 2 tahun. Kalau kambing Jawa telah genap 1 tahun. Kalau domba iya, boleh yang telah genap 6 bulan. Asal yang ketiga, antakuna khaliyatan minal uyub almaniyah min izai. Yang ketiga, hewan tersebut selamat kosong dari cacat-cacat yang menghalanginya untuk sah menjadi kurban. Jadi dia tidak mengalami cacat yang menghalangi untuk dijadikan hewan kurban. Berapa cacat yang ada nas yang menunjukkan ini menghalangi jadi kurban? Kata beliau, wahi arba'ah, ada 4. Yang pertama adalah al-aurul bayyin, yang picek, jelas piceknya. Yani yang tanah khasuk bihil a'in, sampai hilang atau ke dalam matanya, atau tabruz, atau bahkan menonjol kelihatan picenya. Yang kedua, al-maradul bayyin, yang hewan tersebut sakit, jelas sakitnya. Ya, seperti kalhumma, dia panas, demam, sehingga tuk'idu anil mar'a. Iya, dia sudah enggak apa namanya gesit lagi, sudah enggak ada keinginan lagi untuk ya ke tempat gembalaan. Iya, dia terus di kandang merem. Iya, watamna syahyatiha, sudah enggak ada lagi selera untuk makan. Atau kata beliau, wal jarbu zahir, atau ada penyakit kulit, kudis yang parah di hewan tersebut. Yang jelas sakit, jelas sakitnya. Yang ketiga, al-urjul bayyin. Yang ketiga adalah pincang, jelas pincangnya. Ya, sehingga tidak bisa dia berjalan bareng, tidak bisa dia ngimbangi hewan-hewan yang sehat karena pincangnya. Yang keempat, al-hazal, al-muzil lil-mukh, yakni yang kurus kering, tidak berdaging. Ini empat yang ada dalam nas. Kemudian Syaikhul Utsaimin rahimahullah taala menyebutkan enam tambahan yang merupakan kias dari empat ini, yaitu al-amya allati la tubsir bi ainiha, yang buta, yang tidak bisa melihat dengan dua matanya, buta. Al-mabshumah, mabshumah itu yang punya penyakit usus, penyakit perut, yang kemungkinan bisa mati, bisa membahayakan jiwanya, sampai dia jelas-jelas sembuh, masa kritisnya hilang, berlalu. Yang ketiga, al-mutawalidah, idza ta'assarat wiladatuha, yang sedang apa? Mengandung, yang sedang hamil, yang sulit melahirkannya. Nah, ini juga berarti ada jawaban kan yang bertanya, gimana boleh nggak yang betina ini? Boleh, tapi ini mutawalidah. Yang tidak boleh adalah kalau dia sedang hamil akan melahirkan dan sulit biasanya melahirkannya sampai jelas hilang masa-masa kritisnya. Yang keempat adalah hewan yang musab bimayumituha. Yang keempat adalah hewan tersebut sedang terkena sesuatu yang bisa menyebabkan kematian. Contohnya kata beliau, min hinqin wasukut min ulu, misalnya tercekik atau baru jatuh dari ketinggian. Yang kelima, kata Syaikhul Utsaimin rahimahullah, azamna wa al-ajiz 'anil mashyi li'aha. Zamna yakni yang susah, sudah lemah, sudah tidak bisa lagi jalan karena sakitnya. Iya. Yang keenam, maqtu'atu ihdal yadain aw rijlain, yang telah terputus salah satu kakinya atau tangannya. Ini enam berdasarkan kias. Jadi empat nas, enam dengan kias. Jadi jumlahnya berarti? Hah? Berapa jumlahnya? 10. Iya, kalau yang dalam nas, yang PC jelas PC-nya, yang sakit jelas sakitnya, yang pincang jelas pincangnya, yang kurus kering, tidak bersumsum, tidak berdaging. Ini apa namanya? Yang dalam nas. Kemudian yang kias beliau disebutkan dengan kias, yang buta, yang punya penyakit usus perut, yang mengkhawatirkan kematiannya sampai hilang masa kritisnya, yang sedang mau melahirkan, yang sulit melahirkannya sampai juga lepas masa kritisnya, yang terkena sebab kejadian yang bisa menyebabkan dia mati, tercekik, jatuh dari ketinggian atau yang lainnya. Yang kelima apa? Yang sudah susah jalan karena sakitnya. Dan yang keenam, yang terpotong salah satu dari kakinya atau tangannya. Ini jadi kesimpulan kata beliau. Kalau begitu, faidza tamamta dzalikal ujubil arba'ah, kalau yang enam ditambah ke yang empat tadi, maka sara ma yadhha bihi asrah, yang tidak boleh dikurbankan ada 10. Ada 10. Ini syarat yang ketiga, syarat hewan kurban yang boleh dikurbankan. Yang pertama, dia jenis dari bahimatul an'am. Yang kedua, sudah sampai umur yang ditentukan. Dan yang ketiga, selamat dari apa? Cacat-cacat yang menghalangi untuk dikurbankan. Kita lanjutkan pada Isya insyaallah. Allahu a'lam.